آله وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، masuk ke 9 yang bacakan permasalahan ke-8 yang beliau menutup wa alaih, maka berdasarkan hal ini wa'lamu bulanu hujjati haula'i al-mulabbisina az-za'igin, maka batalah argumentasi mereka ya yang mencoba mentalbis, yang mereka orang-orang yang zaigin, yang sesat, bang, ya, memberikan pengkaburan, penyamaran terhadap manhaj dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang mereka sangat, atau kalau mereka tahu, mereka sengaja menipu para penuntut ilmu bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab selaras dengan bid'ah irja. Nah, baik. Al-mas'alah at-tasi'ah, sekarang permasalahan ke-9. Ya, nah, siapa tadi? Yang baca. Nah, rapi ya, dulu. Ayo baca rapi. Bismillahirrahmanirrahim. Syarih al-mas'alah. Ini mana sih, Pak? Fikri. Terus? إطلاق بعض من دخلت عليه شبهة الإرجاء في عصرنا القول أن من حكم بكفره عينا بعمل من الأعمال فإنما حكم عليه بذلك لأن ما قام به من عمل كفري دل على دالٌ على كفر الباطن، وقد تقدم رد ذلك وبيان بطلانه، وأن السلف يكفرون بالعمل الكفر مع عدم اعتبار القصد القلب أو العلم بكفر الباطن قصدا، وأن السلف يقررون أن كفر الظاهر مستلزم لكفر الباطن خلافا لما ليلبسه بعض من دخلت يلبسه بعض من دخلت عليه شبهة المرجئة، حيث يرون أن كفر الظاهر لا يكون إلا وهو مسبوق بكفر الباطن، فهو كفر باعتبار دلالته على كفر الباطن. طيب نيكو. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرجئة wal mujiatul awa ibu qarraru anna al-amala la yakunu kufran wa innama yuhkamu bil kufri ala fa'ili idza amila amalan dalan ala kufri batini wa amma man daqalat alayhi syubhatul irja'i fi asrini faminhu man aqarra biha bima qarrarahu as-salafu wa anna al-kufra yakunu bil qawli wal i'tiqadi wa shakki walakinnahu yanquduhu bi qawlihi kullu kufrin fil-zahir wa huwa masbuqun bikufrin fil batini wa qawluhu la yuhkamu bil kufrin amili illa idza kana al amalu al kufri as-sadiru anhu dalan ala kufril batini wa hadha tanaqudun fahimun mudhikun mubakkin. Mubakkin. Nas'alullaha al-afiyata wa innal amala yusofu bi annahu kufrun idza dalat an-nususu min al-kitabi wa sunnati ala annahu kufrun kama yusofu fa'iluhu bi annahu kafirun min ghairi tibarin madluli bi, ada ba'nya itu, bi madluli amali ala kufril batini wa hadha huwa muqtaqadus salafi ijma'an khilafan bil murji'ati kama taqaddama. Nah, sen. Nah, ini udah mendingan bacanya nih, Pak. Bis makan apa tadi pagi? Ya, kita baca dulu ya. Al-mas'alatu tasi'ah, permasalahan ke-9. Itlaqu ba'di man dakhalat alaihi syubhatul irja' fi asrina. Yaitu pemutlakan sebagian orang-orang yang dakhalat termasuki oleh syubhat irja' fi asrina pada masa kita saat ini, itu murji'ah kontemporer. Mereka memutlakan al-qawla. Ya. Mereka memutlakan al-qaul, pendapat, pernyataan, anna man hukima bi kufrihi ainan bi amalin minal amal, bahwa seorang yang dihukumi, divonis dengan kekafiran secara ta'yin, tunjuk hidung, tunjuk person, bi amalin minal amal, karena sebuah amalan, fa innama hukima alaih, maka orang tersebut diponis demikian dengan kekufuran tadi, bidzalika li anna ma qama bihi min amalin kufri, itu disebabkan ya karena dia melakukan sebuah perbuatan kufur dalun ala kufril batin, maka ini menunjukkan adanya kekufuran di batin. Paham sini? Barakallahu fikum. Ini itlaq kaum ya, yang terpapar syubhat irja' di masa kita saat ini. Ya. Qad taqaddama radu dzalik. Ini sudah berlalu bantahan terhadap hal ini. Wa bayanu butlanihi, dan penjelasan kebatilannya. Wa anna as-salafa yukaffiruna bil amali al-kufri ma'a adami i'tibari al-qasdi al-qalbi aw al-ilmi bil kufri al-batini qasdan. Kata beliau bahwa salaf mereka mengkafirkan. Perhatikan di sini, ini kaidah yang sudah berulang-ulang. Kalau kita paham ini sebenarnya paham nalar dasar. Kalau kita paham definisi salaf, al-iman qaulun wa amalun, dah selesai itu. Makanya para salaf dahulu mencukupkan dengan pendefinisian al-iman qaulun wa amalun, dah selesai. Maka mereka paham kalau ada ucapan atau amalan yang di situ ada adalah pembatal keislaman yang disepakati, apakah itu ma'lum min ad-din bidarurah ya, atau yang telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an Sunnah kekafirannya berupa amalan atau ucapan, maka kafir tanpa memperhatikan maksudnya apa. Ya. Kita mengkafirkan misalkan orang yang menyatakan semakin panjang jenggot semakin goblok. Kita mengkafirkan misalkan orang yang menyatakan, semisal yang ada di medsos tuh, siapa Armando. Ya, dia menolak hadis Nabi. Apa urusannya malaikat menlaknat istri yang menolak hubungan badan suaminya? Apa urusannya segala macam? Kemudian meledek-meledek hadis-hadis Nabi yang lainnya. Meledek syariat. Kita enggak meninjau isi hati dia, Pak. Maksudmu apa, Mas? Gitu. Enggak ada. Paham gak sini? Dahulu orang-orang yang meledek ya, Rasulullah dan para sahabat, mereka menyatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami ini cuma main-main, sendau gurau je, kata mereka. Gak bisa. Ternyata apa dijawab oleh Nabi? Ya. Walain sa'altahum, kalau kau tanya kepada mereka, inna kunna nakhudu wa nal'ab, qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Allah jawab, apakah kepada Allah, kepada Rasulnya, pada ayatnya, kepada Rasulnya kalian mengolok-olok, jangan kalian minta uzur lagi. Kalian telah kufur setelah kalian sebelumnya beriman. Maka ini yang menjadi landasan ketetapan para salaf. Simple ulama mentaqaddimun, kalau kita baca usulus sunnah, baik usulus sunnahnya Imam Ahmad maupun anaknya Abdullah, kita baca bukunya Al-Khalal, kita baca bukunya Al-Kirmani, atau sebelumnya lagi kita baca tilmidnya Syafi'i, yaitu siapa? Al-Muzanni, menyatakan di Syarhus Sunnah, Al-Iman, Qaulun, Wa Amalun. Itu simple, maknanya mendalam. Paham gak sini? Artinya dengan adanya iman, apa, dengan adanya amal, dengan adanya perbuatan yang itu adalah kebajikan, iman bertambah. Dengan adanya maksiat dari jenis perbuatan dan ucapan, iman berkurang. Adanya pembatal keislaman yang disepakati, entah itu yang zahir atau ma'lum minaddin bidarurah, dari jenis perbuatan atau jenis perkataan, iman itu copot, selesai. Tanpa memperhatikan apa maksud isi hatinya. Paham gak antum? Ketika kita disodorkan pernyataan oleh seseorang yang na'udzubillah dia menyatakan iman apa semakin panjang jenggot semakin goblok, kita gak perlu lagi menelusuri apa isi hatinya. Ya, paham gak antum? Dahulu orang-orang yang meledek Nabi juga mengatakan innama kunna nakhudzu wa nal'ab, kami maksud hak kami cuma bercanda aja. Gak bisa. Ya. Karena kalau nanti ditinjau isi hatinya, oh maksudnya begini, oh maksudnya itu, berarti iman itu hanya i'tiqad, ya, hanya ma'rifah kalau versi Jahmiyah, hanya tasdik kalau versi Asy'ariyah. Barakallahu fikum. Naam, kata beliau, wa qad taqaddama raddu dzalika wa bayanu butlanihi. Telah berlalu sanggahan atas hal tersebut dan penjelasan kebatilan kaedah mereka tadi. Yaitu orang-orang yang terpapar syubhat irja di masa kita saat ini. Wa anna salafa yukaffiruna bil amali al-kufri. Bahwasanya para salaf mengkafirkan ya seseorang yang melakukan pembatal keislaman dengan sebab amalan kekufuran. Ma'a adami i'tibaril qasdi al-qalbi. Barakallahu fikum, ya. Tanpa meninjau maksud qalbu awil ilmi bil kufri batin qasdan. Ya, tanpa menilai maksud yang terdapat di kalbu si pelaku tadi, awil ilmi atau tanpa mengetahui, ya, bil kufril batin qasdan, tanpa mengetahui niat kekufuran yang ada di dalam batin si pelaku tadi. Maksudnya apa? Itunya apa? Tabayun dulu dong. Loh, kok kita yang suruh tabayun ya? Ente yang mengucapkan kalimat kufur, kok kita yang suruh tabayun? Dulu Nabi enggak tabayun langsung qula billahi bacain ayat gitu. Padahal membacakan ayat itu Nabi sedang di atas kendaraan, si munafik tadi, orang yang mengucapkan itu padahal habis ikut perang sama Nabi loh, ikut perang Khandaq ya. Nama perang Khandaq perang Ahzab. Ikut habis ikut perang loh ngomong kayak begitu. Ya. Orang itu ikut sholat sebelum memerang Nabi, dengerin ceramah Nabi, dengerin khutbah Nabi, dengerin kiroahnya Nabi di dalam sholat, dan dia langsung dengerin ayat itu ketika ayat itu turun. Ya, ayat itu kan buat dia dan CS-CS-nya dan untuk kita semua di zaman saat ini. Na'udzubillah. Wa anna salafa yuqarriruna anna kufra dhahiri mustalzimun li kufril batini. Nah, ini kaidah salaf lagi yang disebutkan oleh para imam dakwah, bahwa salaf mereka mentakrir, menetapkan bahwa kekufuran zahir, ya, kekufuran yang dilakukan oleh amal lahiriah, apakah ucapan dia atau perbuatan dia. Paham sini? Maka itu mustalzimun li kufril batin. Maka itu konsekuensi logisnya adalah menunjukkan adanya kekufuran di batin. Khilafan lima yulabbisuhu ba'du man dakhalat alaihi syubhatul murji'ati. Ini tentu berbeda dengan madhabnya sebagian orang-orang yang telah terasuki, terpapar syubhat murji'ah, ketika mereka mentalbis, melakukan pengkaburan, melakukan kesamaran terhadap hakikat ini, di mana bahwasanya kufur secara zahir, kufur secara lahiriah, ya, kata mereka, la yakunu illa wa huwa masbuqun bi kufril batin. Kufur secara lahiriah itu tidaklah dia terjadi, tidaklah dia terlahir, melainkan mesti didahului oleh kekufuran secara batin. Jadi kalangan Murjiah menyatakan, kalau ada orang yang mengucapkan kalimat kufur, melakukan perbuatan kufur, entar dulu, lihat dulu batinnya, batinnya memang pengen melakukan kekufuran atau tidak. Ya, sebagaimana kita bacakan penjelasan para ulama kemarin, ya, di antara Syekh Abdurrahman bin Hasan dan yang lainnya, yang menyatakan kalangan Murjiah menganggap kufuran itu ada di i'tiqad, iradah atau tidak. Mohon-mohon, minta-minta ke Nyi Loro Kidul, ke arwah roh halus, di saat wabah corona ini, mereka bukannya mendekatkan diri kepada Allah, mereka malah semakin menjadi-jadi kekufurannya. Bagaimana sudah terjadi saat ini, ya, dan billah, yang ini semakin menegaskan keyakinan kita terhadap apa yang dipaparkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kaidah keempat di Al-Qaidul Arba' musyriku zamanina, musyrik zaman kita ini, aghladhu, kekafirannya lebih parah dibanding dengan musyrikin awalin. Nah, gitu kan, musyrik awalin itu syirik pada Allah firakha di waktu lapang. Mereka beribadah pada Allah, beribadah juga pada selain Allah. Di waktu genting, di waktu syiddah, mereka memurnikan ibadah mereka hanya pada Allah. Hilang semua berhala-berhala mereka yang selama ini mereka berikan persembahan ibadah. Kalau musyrik zaman sekarang, wah, sama aja. Ya, sama aja. Bahkan semakin menjadi-jadi di kala genting. Iya dan billah. Ya. Makanya saya takjub itu sama penjelasan Syekh Shalih Al-Utsaimi di syarah Qaidul Arba. Ada di PDF itu. Saya malas bikin kajiannya kitab-kitab beliau karena udah diharokatin semua gitu kan. Nah, jadinya antum gak bisa latihan qiraah. Tapi antum baca aja sendiri. Di kaidah keempat itu Syekh Al-Utsaimi menjelaskan. Ya, konsekuensinya apa kalau dikatakan musyrikin zaman sekarang lebih parah dibanding dengan musyrikin zaman dahulu? Ya, konsekuensinya kata beliau, maka musyrikin zaman sekarang aula bitakfiri wal qital, maka lebih layak untuk dikafirkan dan diperangi. Diperangi kalau ada ketetapan dari pemerintah maksudnya. Ya. Sebagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pertama mengkafirkan mereka dulu. Ketika sudah mendapatkan sokongan dari Muhammad ibn Saud, maka memerangi mereka, menghancurkan kubah-kubah mereka. Ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Hah? Kemudian mana lagi? Wa huwa kufrun bi'tibari dalalatihi 'ala al-kufri 'ala kufril batini. Yaitu kekufuran, ya, kalau ditinjau dari sisi penunjukkannya sebagai kekufuran dari sisi bahwa ia menunjukkan akan kekufuran batin. Nah, ini madzhab Murji'ah. Ya. Jadi dicek dulu, di cross check dulu batinnya gimana. Wal murji'atul awailu. Nah, sedangkan murji'ah yang awal dahulu. Ini salafnya murji'ah. Murji'ah zaman dulu. Mutaqaddiminnya. Qarraru annal amala la yakunu kufran. Mereka menetapkan bahwasanya amal itu bukanlah sebuah kekufuran. Tidak terjadi kekufuran karena sebuah amal. Wa innama yuhkamu bil kufri ala fa'ilihi idza amila amalan dalan ala kufril batini. Namun dihukumi pelakunya tersebut sebagai dengan kekufuran idza amila amalan, jika pelakunya tadi melakukan sebuah amal yang amal tersebut dalan menunjukkan ala kufril batini, menunjukkan akan kekufuran di yang ada di batin, di kalbu. Ini ujungnya balik lagi ke situ. Wa amma man dakhalat alaihi syubhatul irja'i fi asrina, adapun orang-orang yang telah terpapar syubhat di zaman kita saat ini. Fa minhum man aqarra bima qarrarahu salafu, maka di antara mereka ada yang menetapkan apa yang telah ditetapkan salaf. Itu apa yang tetapkan salaf, iman qaulun wa amalun. Nah, atau pernyataan salaf, iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun, walaupun qaulun wa amalun itu sudah masuk ke i'tiqad. Ya, karena kalau dikatakan iman qaulun wa amalun, ini sebagaimana yang ditakrir oleh para ulama salaf, itu maksudnya qaulun berarti qaulul qalbi, i'tiqad. Qaulul lisan, amalun amalul qalbi, amal jawarih, itu maksudnya. Ya, wa annal kufra la yakunu bil qawli wa syakki, kata mereka. Ya. Bahwasanya kekuburan, ya, kekuburan ini ya, orang-orang yang mentalbis, ya, mereka seperti seolah-olah seperti madhab salaf. Mereka menegaskan sebagaimana yang ditegaskan oleh kaum salaf, kekuburan tidaklah itu dapat terjadi dengan ucapan, perbuatan, i'tiqad, keyakinan dan keraguan. Wah, sama kayak salaf nih. Sama kayak ahli sunnah nih. Jangan tertipu dulu, lihat tatbiknya, prakteknya. Lakinnahu yanquduhu. Namun ternyata dia membatalkannya. Membatalkan apa yang telah dia ikrarkan biqaulihi, dengan pernyataan dia yang baru, yang inilah akan menjadi penerapannya. Kullu kufrin fi dhahiri fahuwa masbukun bi kufrin fil batini. Setiap kekufuran yang ada secara zahir, lahiriah, itu mesti didahului oleh kekufuran yang ada di dalam batin. Berarti sama kayak salaf zaman dahulu. Salaf kayak zaman dahulu. Berarti sama kayak siapa? Zaman dahulu. Wa qawlu la yuhkamu bi kufril amiri. Dan pernyataan dia, seseorang tidaklah dihukumi, difonis dengan kekufuran, ya, si amil tadi, illa idza kana al amilu al kufri, kecuali jika amalan tersebut, amalan kekufuran tersebut, asadiru anhu, yang muncul dari dia, yang berasal dari dia, yang dia kerjakan tadi, dalan ala kufril batin. Ini menunjukkan adanya kekufuran batin. Sama aja kan? Hada tanaqudun, kata beliau. Hada tanaqudun, maka ini kontradiksi. Fadihun, memalukan. Mudhikun, membuat tertawa. Lucu. Mubakin, menyedihkan. Lengkap semua itu sudah. Kontradiksi. Lucu, menyedihkan. Waduh. Empat semua itu. Nas'alullah al-a'am. Mohon kepada Allah keselamatan. Fa innal amala yusafu bi annahu kufrun idza dallat an-nusus min al-kitabi was-sunnati ala annahu kufrun, kata beliau. Ya. Perhatikan. Maka sesungguhnya amal itu disifati sebagai kekufuran apabila nas Al-Qur'an sunnah telah menunjuk adalah kekufuran. Ya, pelakunya kama yusafu fa'iluhu, kama sebagaimana pelaku dari amal tersebut disifati bi annahu kafir, bahwa dia telah kafir dengan perbuatan amal yang dilakukan tadi. Min ghairi i'tibarin, tanpa perlu meninjau lagi bi madlulil amali ala kufril batini. Ya, tanpa perlu meninjau lagi madlul amal, kandungan amal, apa yang ditunjukkan oleh amal akan adanya kekufuran di batin. Ini enggak perlu lagi ke situ. Paham sini? Wa hadha huwa mu'taqadus salafi. Inilah keyakinannya para salaf, ijma'an, yang telah ditetapkan berdasarkan konsensus, kesepakatan para ulama, khilafan lil murji'ati kama taqaddama. Itu berbeda dengan kelompok murjiah sebagaimana yang telah berlalu. Wah, taruh ini belum dibaca ya. Siapa lagi yang belum baca? Nugraha. Baca Nugraha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala usannif fi dhawru ta'ala wa akhtaru ma yakunu bihi ashabu hadhihi da'wati da'awat ashabu hadhihi da'wati da'awat da'awati al-irja'iyyati تحريفه لنصوص الكتاب والسنة والإجماع وكلام العلماء ولي أعناقها لتوافق أهواءهم ويحتجوا بها على باطلهم. ومثال ذلك ما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث يقول: وما كان كفرا من الأعمال الظاهرة كالسجود للأوثان وسب الرسول ونحو ذلك، فإنما ذلك لكونه مستلزما لكفر الباطن. ويجعلون هذا النقل قاعدة ينطلقون منها لتأصيل إرجائهم، وأن كل عمل كفري كالسجود للصنم لا يكون كفرا إلا إذا دل على الكفر الباطن. ويزعمون أنه لو قدر أنه وقع فيه بما لا يدل على كفر الباطن وهو عندهم قصد الوقوع في الكفر وإرادته الردة عن الإسلام لم يحكم بمجرد الظاهر عليه. وهذا هو قول المرجية الذي يقررون أن لا كفر إلا باعتقاد. Ini kalau antum jadi bacanya anna, mana isimnya? Mana isim anna? Memang isim anna bisa dihadap mahdhuf, enggak ada kan? Mana isim ananya? Enggak ada. Berarti ini annya an mukhaffafah minas sakinah. An la kufra illa bi'tiqad. An mukhaffafah minas sakinah. Jadi isimnya mana? Mahdhuf. Takdirnya? Ahsantum. Annahu la kufra illa bi'tiqad. Sama kayak orang bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Iya enggak? Antum memangnya bacanya apa? Asyhadu anna la ilaha illallah. Enggak ada yang baca kayak gitu. Hah? Itu annya an mukhaffafah minas sakinah. Taib. Isimnya mahdhuf. Paham Nugraha? Enggak kepikiran tadi gitu. Taib. Wa akhtaru ma yaqumu bihi ashabu hadhihi da'awati al-irja'iyah. Maka yang paling berbahaya yang dilakukan oleh orang-orang yang mereka mengusung dakwah irja'iyah ini adalah tahrifuhum. Paling berbahaya adalah penyelewengan mereka, tahrif mereka, memalingkan dari makna sebenarnya ke makna yang berbeda. Tahrif mereka menyelewengkan Al-Qur'an dan Sunnah wal ijma' wa kalamil ulama, dan juga menyelewengkan kalam ulama. Ini yang kayak kemarin ya, kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab diselewengkan nama mereka kemana-mana. Ya. Wali anakuha ini ibarat orang-orang Arab ya. Jangan diterjemahin terlalu anak, itu jamak dari unuk. Ya. Leher-lehernya di saya gitu, bukan situ. Maksudnya saya mengalami saat ini gitu kurang lebih. Nah, zamannya itu zaman saya sekarang. Lituwafiqu ahwa'ahum, tentunya ini agar sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wa yahtajju biha, dan mereka berargumentasi dengan tahrif tersebut ala batilihim, untuk mendukung kebatilan mereka, semakin mempertegas kebatilan mereka. Apa contohnya? Beliau kasih contoh misalul dalik ya, contohnya manukila anisyekhul islam ibn taymiyata rahimahullah, itu apa yang dikutip dari syekhul islam ibn taymiyah ya, boleh juga terbaca mana kola apa yang ia kutip ya, sama aja. Haitsu yaqul, ketika ibn taymiyah berkata, di mana beliau berkata rahimahullah, wa ma kana kufran minal amali adh-dhahirati kas-sujudi wal-awsan lil-awsan wa sabbir rasul wa nahwi dhalik, fa inna madhalika likaunihi mustalziman likufril batini. Nah, Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, ini ucapan Ibn Taimiyah, namun nanti kita lihat tahrif mereka. Tadi sudah dibacain nama Nugraha. Ya, nanti di halaman berikutnya akan ada koreksian dari mu'alif. Artinya akan ada tashih yang benar itu seperti ini, tidak seperti pemahaman mereka. Ya, Ibn Taimiyah menyatakan, rahimahullah ta'ala, wa ma kana kufran min al-a'mali adh-dhahirah. Ya. Perbuatan-perbuatan yang kufur, ya, min al-a'mali adh-dhahirah, dari berbagai perbuatan yang dhahirah, ya, yang jelas terang benderang secara lahiriah, kasujudi lil awsan, semisal sujud kepada berhala, ya. Wasabbir rasul, mencela rasul, mencaci maki rasul, ya. Cacian ini entah sorohah atau isyarah. Kalau sorohah jelas, ya, sebagaimana cacian orang-orang kafir. Kalau isyarah sebagaimana yang dikatakan oleh syaitan yang menyatakan lebih mulia mana? Apa kata dia? Siapa yang paling berjasa, gitu kan? Nenek Grondong itu menyatakan, siapa yang paling berjasa terhadap NKRI? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Insinyur Soekarno, katanya. Ini celah ini. Tahu kan unsur sisi celahnya? Kita menyatakan Rasulullah lebih baik daripada Bung Karno. Itu terdapat unsur pencelaan. Pedang kalau dibilang lebih tajam daripada kayu, ya itu celah pedang itu. Mencelah pedang. Nah, ini Bung Karno disamain sama Rasulullah SAW. Ya. Na'udzubillah. Enak aja. Ya. Kita memang tidak menafikan ada jasa Bung Karno. Nah. Ya. Namun lihat dong, real dong. Yang benar aja. Mau dari sisi apa mau disamain? Ya. Mau di sisi apa? Bung Karno pro komunis kok. Ya. Udah jelas ada pemberontakan Madiun, masih juga diakomodir, dikasih tempat, diangkat jadi menteri si Nyoto dan lain-lain, dibebaskan, beredar jadi partai besar, dihadiri setiap konferensi dan hutnya di Senayan, ya, komunis, entah-entah komunis. Komunis itu awamnya, apalagi pemimpinnya kafir, kata para ulama semua. Gak ada komunis yang gak kafir. Kecuali dia gak ngerti komunis. Kalau dia ngerti komunis, apalagi dia sudah menyelami namanya materialisme dialektika, itu gak paham, udah gak perlu cari tahu juga. Ya, apa itu materialisme dialektika? Ya, gak perlu cari tahu, ntar nanya, ntar searching lagi di Google, gak perlu cari tahu. Ya. Kalau mereka sudah menyelami itu, ya, itu materi dasar untuk jadi kiri, ya, istilahnya dulu ya. Untuk jadi kiri, ya. Untuk ngiri, ya. Ngiri bukan lawan kanan, ya. Untuk jadi kiri, ya. Maka dia harus mencopot keyakinan-keyakinan dia terhadap ketuhanan. Nah, paham gak? Nah, itu untuk komunis. Gak ada lagi. Siapa yang dibilang apa komunis kiri, religius? Gak ada. Nasakom itu teori sampah. Mana ada nasakom itu mau bisa diterapkan? Nasionalis, komunis, apa sih? Nasionalis, agamis, komunis ya. Pokoknya begitulah. Gak apal ya, lupa. Gak mungkin diterapkan secara bergandengan. Gak mungkin. Ya. Karena unsur, ya. Menuhankan materialisme dari orang-orang komunis mengharuskan mereka membunuh keyakinan terhadap adanya Tuhan. Ya, paham gak itu sini? Jadi kalau ada orang, saya komunis tapi saya sholat, gak ngerti komunis berarti apa? Ikut-ikutan aja. Paham gak sini? Ya? Gak ada. Nah. Baik, barakallahu fikum. Ini komunis madhab apa aja? Nah, karena komunis ada madhab-madhabnya. Ya, Mao di Cina dulu merubah sedikit, ya. prinsip-prinsip komunis yang awalnya dibangun oleh Marx. Ya. Ditelan mentah-mentah sama yang di Soviet sana. Lenin, Stalin, ya. Di Indonesia itu mazhab komunisnya mazhab yang di Soviet. Karena dibawa oleh musuh. Nah, ya. Dibawa oleh musuh. Dibangkitkan kembali oleh Aijid. Nah, Allah musta'an. Nah, komunis kafir semua kata Syekh bin Baz. Syekh bin Baz menyatakan, siapa yang tidak mengkafirkan Yahudi, Nasrani, komunis, maka dia kafir. Nah, ini ada kan di halaman berapa tuh? 48 apa? Di catatan kaki. Dan diulang lagi juga. Enggak. Siapa yang tidak mengkafirkan Yahudi, Nasrani, komunis, maka dia murtad kafir. Kalau dia belum paham, kasih tahu. Kalau dia belum paham, kasih tahu. Emangnya komunis kafir? Ah, kasih tahu, kafir. Ini fatwa ulama. Ah, fatwa Syekh bin Baz, Syekh Fauzan, para ulama yang lain. Gak ada ulama yang fatwain komunis gak kafir. Gak ada kayak gitu. Gak ada. Ah, komunis gak kafir loh. Gak ada. Gak ada. Kalau ada, tunjukkan mana fatwa ulama kibar. Ya. Yang mana? Nah, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Tadi sampai mana dibaca ya? Wa jaluna, itu ya. Ya jalun. Ah, belum. Fa inna madzalika likaunihi mustalziman likufril batin. Kata Ibn Taimiyah, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, perbuatan-perbuatan yang kafir yang secara lahiriah tadi sujud kepada berhala, mencela Rasul dan semisalnya, maka ini semua likaunihi karena perbuatan jenis perbuatan tadi itu mustalziman, ya, ini berakibat kepada kekufuran batin. Nah, ini Ibn Taimiyah menyatakan demikian. Ini padahal kalau kita pahami ya, dengan fitrah yang lurus, maka akan jelas maksud dari Ibn Taimiyah. Ya, barakallahu fikum. Bahwa apa namanya kekufuran yang ada di zahir, maka itulah kekufuran batin. Luzuman secara konsekuensinya begitu. Konsekuensinya ya kekufuran lahiriah, maka kekufuran batiniah. Ini konsekuensinya yang dijelaskan oleh para ulama ketika menerapkan apa yang dikatakan oleh Ibn Taimiyah ini. Ya, namun kalau orang-orang murjiah beda memahaminya. Ah, lihat kita baca. Wa yaj'aluna hadha an-naqla qa'idatan. Namun mereka orang-orang yang terpapar syubhat irja di masa kita saat ini, mereka menjadikan kutipan dari Ibn Taimiyah ini sebagai kaedah. Yang taliquna minha li ta'siri irja'ihim, yang mereka berpijak di atas kaedah, di atas kutipan tersebut yang mereka jadikan kaedah, li ta'siri irja'ihim, untuk membangun usul prinsip manhaj irja mereka. Wa anna kulla amalin kufri, bahwa semua amalan kekafiran, kasujudi lisanami, semisal sujud kepada patung, la yakunu kufran, kata mereka di akhirnya jadi kaidah, tidak langsung jadi kafir. Illa idza dalla ala kufril batini, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan adanya kekufuran di batin dia. Tuh, lihat tuh. Padahal Ibn Taimiyah menyatakan itu luzuman konsekuensi mustalziman lil kufril batin. Ibn Taimiyah menyatakan begitu. Ya. Kekufuran yang lahiriah. Lahiriah itu apakah sujud kepada berhala, mencaci Rasul, mengolok-ngolok, itu konsekuensinya demikian. Adanya kekufuran di batin. Kalau mereka enggak, oh enggak dulu, mesti ada dalil yang menunjukkan kufur batin. Jadi ditanya dulu maksudnya apa gitu. Nah, paham enggak sih ini? Nah, barakallahu fikum. Wa yazumun, dan mereka menyangka. Nah, barakallahu fikum. Annahu law. Ya, tadi bacanya apa tadi? Ini enak dibaca kudiro. Seandainya lau kudiro, seandainya diasumsikan gitu. Seandainya diasumsikan, taroklah gitu ya. diasumsikan annahu waqa'a fihi, diasumsikan bahwa dia terjatuh ke dalam pembatal, ke dalam amal-amalan lahiriah tersebut. Ya. Namun bimala yadulu ala kufril batin. Ya, dia terjatuh ke dalam amalan-amalan lahirah namun tidak menunjukkan adanya kekufuran batin. Huwa indahum. Nah, ya inilah maksud mereka ini. Maksud mereka ini kayak begini. Yaitu apa maksudnya adanya indikasi yang menunjukkan adanya kekufuran batin? Qasdul wuqu'i fil kufri wa iradatihi ar-riddah. Wa iradatihi ar-riddata. Ar-riddah maf'ul dari mana? Ya, dari iradah. Ya. Iradah masdar beramal amal. Isim, isim dia mas, dia masdar itu isim yang ta'malu amal al-isim. Yang beramal amal, beramal isim. Apa? Beramal fi'il. Nah. Al-asma allati ta'malu amal al-fi'il. Taib, yaitu adanya qasdul wuqu' fil kufri. Memangnya ada yaitu menurut mereka yaitu adanya maksud tujuan qasad terjatuh ke dalam kekufuran dan adanya keinginan untuk riddah, untuk murtad dari Islam. Repot ini. Kalau begini mah ya, repot kaidahnya ini. Kalau kita menerapkan para ulama, kaidah para ulama, ulama menerapkan apa yang ada aja dari nas yang dipahami juga oleh para salaf. Ya. Dahulu orang minta udzur pada Nabi dengan mengatakan apa yang ada di kalbu sebenarnya. Innamakunna nakhudhu wa nal'ab. Kami ini cuman main-main dan senda gurau saja. Ya. Tidak digubris menilai secara zahir. Paham enggak sini? Qul billahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Tidak ada urusan sama isi-isi kalbu. Sama sebagaimana munafikun, Rasul tahu mereka kafir. Rasul tahu mereka dusta dalam setiap persaksian mereka, persaksian iman. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Mereka bersaksi engkau adalah Rasulullah, kalimat iman. Bagian dari kalimat syahadat. Rasul mendengar ucapan mereka, namun Rasul tahu kekafiran mereka. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah mempersaksikan munafik itu berdusta. Allah yang sampaikan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kenapa munafikun tidak dibunuh? Sebagai kafirin karena menilai sisi lahiriahnya. Menghukumi yang nampak sebagaimana perkataan Syekh Al-Utsaimin kemarin. Kita menghukumi seseorang ya berdasarkan yang nampak aja. Maka mereka dibiarkan tinggal di kota Madinah, jangankan itu. Mereka dibiarkan masuk masjid. Masjid Nabawi loh. Masjid Nabawi. Sholat zuhur, asar, maghrib ke masjid. Hadir gak Jumatan? Hadir. Jihad-jihad? Hadir walaupun bikin rusuh. Grecokin. Tahu gak? Ngerti gak? Siapa? Si Yuji. Nanti. Niko, orang Dayak. Tahu gak grecokin itu? Antum adalah 7 bulan ditambun masih enggak ngerti maksudnya digerecokin apa. Hah? Gerecokin aja enggak tahu. Hah? Enggak orang Kendari itu. Enggak ngerti enggak gerecokin. Apa? Hah? Apa? Nah, ya, itu bikin kacau. Nah, itu. Catat itu mufradat tambun gerecokin. Udah 7 bulan ditambun masih enggak tahu mana grecokin. Aduh. Lanjut lanjut. Mana lagi? La yuhkamu bi mujarradi dhahiri alaih. Nah, akhirnya tidak boleh difonis berdasarkan yang zahir saja dari orang tersebut. Apa kata Syekh? Wa hadza qaulul murji'ati. Maka ini adalah pendapatnya kaum Murji'ah. Alladzi yuqarriruna an la kufra illa bi'tiqadin, yang mereka menetapkan tidak ada kekafiran melainkan berdasarkan bersumber dari keyakinan. Nah, ini ada sanggahannya dari Syekh. Baik, barakallahu fikum. Zaki, baca Ki. وصف الكفر بالظاهر فهو كافر بالباطن لزوما لأنه لا يتصور كفر بالظاهر مع باطن سليم مؤمن بالباطن. Ini benar ini. Ini enggak ada ini. Fala yuqalu mu'min kafirun fi dhahir mu'minun bil batin. Ini enggak ada ini. Enggak ada pernah dikenal di salaf ini. Di stabiloin ini. Ini sahih ini. Enggak ada ceritanya kafir secara dhahir, mu'min secara batin. Ini enggak ada salaf yang mencapit kayak gitu. Atau yang menganggap kalaupun ucapan enggak ada lisanul hal dari salaf yang berbicara seperti ini. Terus dikhilafi qawli anna kulla kufrin fi dhahiri fahuwa masbuqun fi bil bi kufrin batin fahadhihi la dalila alaiha wala sabiqa laha min kalami ahli al-ilmi bal nasu ala dalla ala khilafiha kama fi qawlihi ta'ala la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum fa athbata kufrakum bil dhahiri wal batini ba'da imanihim walam yakun kufruhum bil zahiri dalilan ala kufrihim ibtida'an bil batini kama yaqulu hadza mutasifu wa amsaluhu afana Allahu amma batuliya bihi. Nah, barakallahu fiik. Maka maksud dari ucapan Ibnu Taimiyah itu apa? Ibnu Taimiyah menyatakan ya, yang jadi syubhat mereka ini, mereka enggak mampu memahami pemahaman ini berdasarkan pemahaman yang benar karena mereka memahami sendiri tidak merujuk kepada pemahaman ulama. Yang Ibnu Taimiyah menyatakan maka anakku peran minal a'mal lil zahir fa sujudi lil ustad wa sabbir rasul wa nahwi dzalika fa inna madzalika li kaunihi mustalziman lil kufril batin. Ya, kata para ulama ini luzuman konsekuensinya demikian. Ya, amal-amal kekufuran yang zahir lahiriah sebesar sujud pada berhala mencela rasul dan semisalnya, ya, maka konsekuensinya itu ada kekufuran di batin, luzuman begitu. Kalau bisa ditambahin maf'ul mutlak, tambahin maf'ul mutlak, mustalziman lil kufril batini luzuman. Baik. Namun kalau mereka memahami apa? Nah, amal-amal lahiriah kekufuran, ucapan perbuatan yang nampak dari seseorang, nah itu mesti di cross check dulu batinnya, subhanallah. Ya, batinnya. Kalau batinnya enggak pengen kufur, ya enggak kafir akhirnya orang tersebut. Barakallahu fikum. Ya. Nanti enggak ada yang kafir di dunia ini. Ada orang ke gereja bawa Injil, ngapain Mas ke gereja? Kafir ente gitu kan misalkan. Wah, kok ente ini apa? Apa namanya? Kita katakan kepada orang yang terpapar murjiah tadi, tuh lihat dia orang kafir. Bawa Injil ke gereja. Kalau kita ngomong langsung ke orang Kristennya berantem itu. Maksudnya kita ngomong ke itunya tadi ke orang yang terpapar syubhat irja. Itu ada orang Nasrani ke gereja dia, bawa Injil. Lalu dia pulang dari gereja pakai salib. Dia doa ke situ. Ya. Dia nyanyi-nyanyi di gereja. Kafir. Nah, kalau orang murjiah ini enggak, tak dulu itu memang amalannya kafir itu. Tapi lihat dulu hatinya itu gimana itu. Kamu pengen kafir enggak? Gitu. Baru diponis. Akhirnya enggak ada yang kafir di muka bumi ini. Hatta iblis. Hatta Firaun, Firaun kan meyakini enggak demikian. Subhanallah. Nah, paham enggak sini? Ini lawazim dari keyakinan mereka yang jelek tadi. Maka dijelaskan di sini oleh Syekh wal muradu wallahu a'lam, maka maksud dari Ibnu Taimiyah di atas ialah wallahu a'lam. من قول شيخ الإسلام ابن تيمية الذي تعلق به هذا وأمثاله, yang orang ini, yang orang-orang yang terpapar syubhat irja ini dan yang semisalnya itu berpegang, bergantung dengan kutipan Ibnu Taimiyah tadi untuk dijadikan kaedah, anna man tahaqqaqa bihi wasful kufri bi zahir fa huwa kafirun bil batini luzuman. Nah, ini kata beliau, penjelasan yang benar ini. Ya barakallahu fikum. Maka barang siapa yang telah terrealisasi, terpenuhi sifat-sifat kekufuran, ya, sifat kekufuran yang yang zahir secara lahiriah, ya, yang telah disepakati itu sebagai sebuah kekufuran yang ditunjukkan oleh nas atau ijma atau yang ma'lum min ad-din bidarurah, fa huwa kafirun bil batin, maka orang tersebut juga kafir secara batin. Luzuman ini secara konsekuensinya demikian. Hah, paham kan sini? Ada orang bilang zina itu halal. Ya udah kafirnya batin, kecuali dia dipaksa. Ya, paham kan sini? Kecuali dia dipaksa. Atau dia baru masuk dari Islam, baru masuk Islam. Tapi aneh juga orang baru masuk Islam bilang zina halal, enggak ada. Orang kafir aja yang masih kafir bilang zina itu haram, tahu dalam Islam. Ngerti enggak? Pelacur aja tahu zina itu haram, enggak usah antum tanya. Memang begitu kan? Enggak usah nanya, jangan ditanyain. Sensus ke mbak-mbak pelacur. Tahu enggak ini haram? Enggak usah, jangan. Kena syubhat syahwat. Memang udah demikian, ya. Udah tahu mereka. Ya. Kalaupun seandainya kita ada yang bertanya, jangan kita yang nanya. Ada yang tanya, ini melacur tahu enggak ini haram zina? Tahu, tapi kan kepepet, tapi kan ini, tapi kan itu, tapi kan tahu itu haram. Ada orang bilang zina halal walaupun dia enggak zina, dia kafir. Lah kafirnya gimana? Lahir batin. Oh, tapi kan itu ucapan aja lahirnya, batinnya menunjukkan demikian. Konsekuensi logisnya demikian. Ini kalau memahami perkataan Ibnu Taimiyah yang benar. Li'annahu la yutasawwar kufrun bidzahir ma'a batinin salimun. Ah, ini karena enggak bisa dibayangkan ini. Ada kekufuran secara zahir tapi batinnya selamat, enggak ada kayak gitu. Hah? Fala yuqal kafirun fi zahir mu'minun bil batin. Enggak pernah ada dikatakan era salaf maupun khalaf. Qadiman wa haditsan. Enggak ada dahulu sekarang para salaf yang menyatakan itu orang itu kafir secara lahiriah aja, tapi mukmin batin. Enggak ada kayak gitu. Kita ini mesti beriman lahir batin. Maka ketika ada orang kafir, dia kafir lahir batin. Paham enggak sini? Abu Thalib hatinya beriman, dia sampai mengatakan qad araftu anna dina Muhammadin khaira adyan, kata dia. Hatinya beriman Abu Thalib. Siapa lagi? Bapaknya Al-Khalid bin Walid, Al-Walid bin Al-Mughirah. Hatinya beriman, tahu dia itu benar. Siapa lagi? Heraklius, hatinya beriman dia, tahu itu benar. Siapa lagi? Fir'aun, hatinya beriman dia, tahu itu benar. Paham antum? Ngerti gak sini? Kenapa mereka dihukumi kafir semua? Batinnya kafir, apa lahiriahnya kafir. Maka yang jadi acuan adalah lahir batin. Salah satu dari itu. Inilah yang dikatakan oleh para ulama, kekufuran dalam madhab al-sunnah, dalam madhab salaf, itu adalah pada ucapan, perbuatan, keyakinan, keraguan. Ini yang bermuara nanti kepada prinsip mereka, takrir mereka, iman qaulun wa amalun. Nah, maka kalau amal lahiriah, qaul ucapan lahiriah, ternyata melakukan maksiat, maka iman turun. Melakukan pembatal keislaman, iman copot, selesai udah, begitu mudah. Dibuat ribet karena hadirnya murji'ah. Jadi ribet deh akhirnya. Karena murji'ah mentalbis, mentahrif, ya, mentamwih. Akhirnya udah para ulama ngejelasin. Akhirnya para ulama menyingkap syubhat mereka. Akhirnya kita jadi susah pahaminya. Gara-gara murji'ah ini. Kita jadi susah pahaminya. Akhirnya ini kayak begini nih. Mesti baca kitab biar paham. Ya kan begitu? Kalau kau dibaca kitab ini, hey Raymond, ente ngerti Raymond? Ngerti gak? Gak ngerti. Kau gak baca kitab ini. Akhirnya jadi ribet gara-gara Murji'ah. Sama ucapan para salaf dulu. Al-Quran, kalamullah. Selesai udah. Datang Mu'tazilah, datang Jahmiyah. Bikin ribet akhirnya. Muncul lagi Asy'ariyah yang pura-pura menyatakan, memang benar, enggak pura-pura. Mereka memang menyatakan Al-Qur'an kalamullah, tapi terdapat penyimpangan pemahaman. Akhirnya ribet lagi. Mereka menyatakan kalamullah itu bila sautin wala harfin, tanpa huruf, tanpa suara. Nah, ribet lagi kita menjelasinya. Memang hadirnya ahli bid'ah itu momok buat kehidupan kita ini. Jadi momok. Jadi kita ribet memahaminya. Dan para ulama tugasnya semakin berat, akhirnya semakin menjelaskan ke kita. Jadi ribet gini. Padahal mudah dipahami kan? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, paham kan kita? Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas 'arsy. Selesai. Datang Jahmiyah, datang Mu'tazilah, datang Asy'ariyah, bikin rancu. Jadi para ulama akhirnya ngejelasinnya. Apa makna istiwa? Ibnu Qayyim menjelaskan di An-Nunia, istiwa itu al-'ulu wal irtifa' was su'ud. Jelasin lagi apa namanya adanya istiqrar. Para ulama bahkan berdebat di mana istiqrar. Akhirnya jadi ribet gara-gara ahli bid'ah muncul kayak begitu. Ngerti sini? Tabarakallahu fikum. Ini enggak pernah ada dikatakan dalam sejarah. Ada orang kafir secara lahiriah, mukmin bil batin, enggak ada. Enggak ada ini. Mukminnya bahas, dia mukminnya beriman, kafirnya lahiriahnya aja yang kafir. Lahiriahnya kafir tapi mukminnya enggak. Apa batinnya enggak? Enggak pernah ada ini ya. Taib barakallahu fikum. Bi khilafi qauli anna kull kufrin fi dhahir fa huwa masbuqun bi kufril batin. Saya ngopi dulu dah. Masyaallah. Bikhilaf tentu berbeda ini dengan ucapan, ya, dengan ucapan annakulla kufrin, bahwa setiap kekufuran fi zahir yang nampak pada lahir ya, fahuwa masbuqun bi kufril batin, maka ini mesti didahului oleh kekufuran secara batin. Paham gak tuh? Bisa membedain gak? Bisa membedain gak kalimat ini dengan kalimat yang Murji'ah tadi sampaikan? Bisa gak? Fahadihi la dalila alaiha wa la sabiqa laha min kalami ahli ilmi. Maka pernyataan Murji'ah ini, kalau orang melakukan amalan lahiriah yang kufur, mesti di cross check dulu batinnya. Ini enggak ada dalilnya. Ya. Wa la sabiqa laha min kalami ahli ilmi, dan enggak punya pendahulunya dari ucapan para ulama. Balin nassu dalla ala khilafiha. Bahkan yang ada nas dalil itu menunjukkan akan pertentangan, ya, perbedaan dengan pendapat Murji'ah tadi. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, jangan kalian minta udzur. Mereka itu minta udzur. Udzurnya apa? Di kalbu saya enggak kayak gitu, gitu. Ya. Innama kunna nakhudhu wa nal'ab, kata dia. Kami ini cuman bercanda, main-main, gurau saja. Ini yang maksud kami. Ini maksud saya nih, irodah saya nih. Belahlah dadaku, katanya. Tuh, maksud saya kayak gini. Didengerin enggak? Enggak. Dijawab apa? Rasulullah enggak menoleh, tetap di atas kendaraan. Dia tetap melas-melas. Ya Rasulullah, kami cuma main-main, kurau saja. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah wahai Nabi kepada dia dan mereka, apakah kepada Allah, kepada ayatnya, kepada rasulnya kalian mengolok-olok? Kalian padahal yang ucap satu orang. Kata Syekh bin Bas di Subulus Salam, Syekh Shalal Al-Fauzan di Syarah Durus Nawakidil Islam. Satu orang yang mengolok-olok, yang hadir di situ diam, apalagi ikut tertawa, maka mereka kafir semua. Menunjukkan keridoan akan kekufuran. Barakallahu fikum. ya, dengan segojama semua. Qul billahi wa ayati wa rasuli. Kuntum bukan kunta pada satu orang. Tastahzi'un bukan tastahzi'un. Qad kafartum kalian kafir bukan qad kafarta. Ba'da imanikum bukan dengan imanika. Setelah berimannya kalian semua. Ya. Baik. Fa asbata kufrahum bidhahiri wal batini, maka Allah menetapkan kekafiran mereka secara lahir batin. Ba'da imanihim, setelah adanya keimanan mereka. Artinya mereka sebelumnya beriman. Ya. Beriman bukannya munafik, beriman. Kalau munafik ba'da islamihim tentunya karena mereka menampakkan Islam aja. Walam yakun kufruhum bidzahiri dalilan ala kufrihim ibtida'an bil batini kama yaqulu hada al mutafalsifu wa amsaluhu. Kata beliau lagi juga barakallahu fikum. Walam yakun kufruhum bidzahir, dan bukanlah kekufuran mereka tadi yang secara lahiriah dalilan, itu sebagai dalil bukti penunjuk ala kufrihim, ya, sebagai petunjuk bukti akan adanya kekafiran mereka ibtidaan, yang memang udah ada dasarnya, ya, udah ada awalnya bil batin, bukan demikian yang ada di batin, tidak sebagaimana yang dikatakan oleh ya, mutafalsif tadi, ahli filsafat tadi. Nah, Syekh menyatakan orang yang kayak gitu berfilsafat. Wa amsaluhu, dan orang-orang yang semisalnya. Afanallah. Ya, semoga Allah menyelamatkan kita. Mimma betul ya bih, dari bencana yang ditimpakan kepadanya. Na'udzubillah. Bencana berfilsafat. Al-mas'alatul asyirah. Permasalahan ke-10. Tapi barakallahu fikum. Agak jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa hafizahullah ta'ala. Al-mas'alatu al-'ashiratu. As-salafu yuqarriruna anna al-kuffara fi babi al-hukmi alaihim bil kufri zahiran wa batinan aw batinan duna zahiri ala anwa'in. Al-awwalu man yuhkamu alaihi bil kufri zahiran wa batinan mimman waqa'a di syirki wa nawafidi wa qamat alaihi hujjatur risaliyatu fa hadha kafirun fi dhahiri wal batini faman adhara al kufra wartaqaba naqidan min an nawafidi ma'a qiyami hujjatir risaliyati alaihi fa hadha yuhkamu alaihi bil kufri dhahiran wa batinan. Qala syaikhul islam ibnu taimiyah rahimahullahu fa haula il qailuna biqauli jahmin wassalihi qad sarrahu. Salihi, masih ingat siapa? Dia yang berpendapat dengan pendapatnya Jahm bin Shafwan. Ya, yang Abdul Hasan Al-Asy'ari juga berpendapat dengan pendapatnya dalam masalah iman ini. Terus qad sarrahu bi anna sabballahi wa rasulihi wa taqalluma bit tasrifi wa kullu kalimatin min kalamil kufri laisa huwa kufran fil batini walakinnahu dalilun fi dhahiri ala al-kufri wa yajuzu ma hadha ay yakuna hadha as-sabu asyatimu fil batini arifan billahi muwahhidan lahu mu'minan bihi fa idza uqimat alayhi alayhim hujjatun bin nasin aw ijma'in anna hadha kafirun batinan wa dhahiran qalu hadha yaqtadi anna dhalika mustalzimun bitaqdim bil batini wa anna al-iman yastalzimu adama dhalika fa yuqalu lahum ma'ana amrani ma'lumani ahaduhuma ma'lumun bil ittirari min ad-dini wa thani ma'lumun bil ittirari min anfusina inda ta'ammuli. Nah, jazakallah khairan. Al-mas'alatul asyirah, permasalahan ke-10. Ya, permasalahan ke-10. As-salafu yuqarriruna, para salaf mereka mentakrir. Para salaf mereka menetapkan annal kuffara fi babil hukmi alaihim bil kufri zahiran wa batinan. Bahwasanya orang-orang kafir Ya, orang-orang kafir mereka dihukumi, divonis dengan kekafiran yang ada pada mereka lahir batin. Ya, lahir batin. Au batinan duna zahiri. Ya. Barakallahu fikum. Atau batinan atau kekuburan batin tanpa zahir. Ini kafir batin tanpa zahir, ini kafirnya siapa ini? Hah? Kafir siapa? Munafik. Ya. Munafik dihukumi oleh para salaf apa? Kafir apa mukmin? Kafir. Jelas kafir. Ya, bahkan dikerak neraka kan? Sebagaimana yang ditegaskan Al-Qur'an. Maka ini ada anwa. Ya. Ini ada dua macam. Al-awwal yang pertama, man yuhkamu alaihi bil kufri zahiran wa batinan. Ini yang pertama ini. Ya, yang dihukumi dengan kekafiran karena dia melakukan amal-amal kekufuran lahir batin. Siapa ini? Mimman waqa'a fi syirki wa nawakhidi wa qamat alaihi al-hujjatur risaliyatu. Yaitu orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan atau pembatal-pembatal keislaman dan hujjah risaliyah telah tegak kepadanya. Ya. Hujjah risaliyah telah tegak kepadanya. Fahada kafirun fi dhahiri wal batini. Maka ini kafir lahir batin. Ya. Faman adharal kufra, maka barang siapa yang dia menampakkan kekufuran, ya, wartakaba nakidan minan nawakhidi, dan dia melakukan salah satu pembatal dari pembatal-pembatal keislaman, ma'akiyamin hujjatir risaliyati alaih, dengan telah tegaknya hujjah risaliyah kepadanya. Ya, ingat ya, tegak hujjah beda dengan paham hujjah. Paham ya? Adapun paham hujjah itu enggak disyaratkan karena musyrikin mereka muqallid. Banyak di antara mereka muqallid. Pembesar mereka aja namanya Abu Jahal. Ya, maka musyrikin yang tokoh maupun yang pelangak-pelongo, yang pelangak-pelongo ikut-ikutan aja, yang cuman aba'ana-aba'ana, sama hukumnya. Dihukumi telah tegak hujjah risalah. Enggak paham hujjah itu urusan mereka. Ya. Para nabi pun juga dikatakan oleh umatnya, "Ma nafhamu katsiran mimma taqul." Kami enggak paham apa yang diucapkan oleh kamu itu. Ya. Namun enggak ada uzur buat mereka. Nah. Ya. Fa hadza yuhkamu alaihi bil kufri zahiran wa batinan. Maka yang seperti ini diponis, dinilai, dihukumi dengan kekufuran lahir batin. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya barakallahu fikum. Ini dari Majmu' al-Fatawa. Kata beliau, fa haula'i al-qailuna bi qauli Jahmin wa Salihi. Maka mereka itu yang berpendapat, yang mereka berkata dengan pendapatnya Jahm bin Safwan dan Salihi. Ya. Dua manusia yang kemudian adalah Jahmiyah, aslinya pengikut Ja'ad bin Dirham. Ya, cuman madhabnya Ja'ad bin Dirham jadi tenarnya pakai nama Jahm. Padahal Jahm muridnya Ja'ad. Kenapa malah tenaran Jahm? Karena Jahmlah yang mempopulerkan. Ya. Qad sarrahu bi anna sabballahi wa rasulih. Mereka telah menegaskan bahwa mencela Allah, mencela Rasulnya, wa takalluma bitaslis, dan berpendapat adanya trinitas. Ya, siapa nih? Kristen. Trinitas dalam ketuhanan, ada Tuhan Bapa Allah, Tuhan Anak Yesus Kristus, Tuhan Roh Kudus Jibril. Subhanallah. Wa kullu kalimatin min kalamil kufri, dan semua ucapan dari kalimat jadi ucapan-ucapan kekafiran, laisa huwa kufran fil batini, maka itu bukanlah kekufuran secara batin. Ini orang-orang yang berpendapat dengan pendapatnya Jahmiyah, kata Syekhul Islam. Ini Syekhul Islam yang ngomong ya. Walakinnahu dalilun fi dhahiri 'ala al-kufri. Ini pendapat Jahmiyah ini. Namun itu adalah dalil. Dalil ucapan dia mencela Allah, mencela Rasul, berpendapat dengan Trinitas, itu cuma dalil fi dhahir. Itu cuma dalil, petunjuk, bukti yang ada pada amalan lahiriah alal kufri, akan adanya kekufuran. Wa yajuzu ma'a hadha ay yakuna hadha sabbu wa syatimu fil batini arifan billah muwahidan lahu mu'minan bihi. Na'udzubillah. Ini pendapat ya, Jahmiyah. Makanya Murji'ah yang paling ekstrim itu Murji'ah dari kalangan Jahmiyah. Iman itu cukup ma'rifah. Kafirnya kapan? Kalau ada jahal. Jahal dari mana Pak? Pengenalan ya, kepada Allah. Dan bisa dikatakan bahwa orang yang mencela, yang mencaci Allah dan Rasulnya tadi, itu bisa jadi fil batin, di batinnya arifan billah, dia mengenal Allah, ma'rifat, muwahidan lahu, mentauhidkan Allah, mu'minan bihi, beriman kepada Allah, subhanallah. Ha, ini kalam Murji'ah, naudzubillah, ini paling khabis, paling ngeri, akhbas, paling jelek ini. Ha, Allahu Akbar. Jadi kesal sendiri baca ini. Fa idza uqimat alaihim hujjatun, apabila hujjah telah ditegakkan kepadanya, binassin, dengan nas ayat Al-Qur'an, ayat hadis atau hadis, au ijma'in, atau ijma' anna hadza kafirun batinan wa zahiran, bahwa perbuatan ini kafir lahir batin. Ya. Semisal orang yang mengatakan zina halal. Ini empat mazhab di buku-buku fikih semuanya kafir pelakunya itu, ma'lumina din bidarurah. Ya. Qalu, mereka berkata, hadza yaqtadi anna dhalika mustalzimun litaqdibi wadba fil litaqdibil batin. Kalau dikatakan ini sudah tegak hujah dengan ijma, Quran, sunnah dan yang lainnya. Ya. Maka mereka menyatakan, si orang-orang yang berpendapat dengan Jaham bin Safwan dan As-Solih ini, hadza yaqtadi, kata mereka, ah, ini perbuatan dia yang kafir tadi, ini cuma menunjukkan ada tadi kan mustalzimun, ya, perbuatan ini menunjukkan adanya konsekuensi terhadap pendustaan, adanya berkonsekuensi pendustaan terhadap batin, cuma berkonsekuensi lazimul qaulnya begitu. Wa annal imana yastalzimu adama dzalika, kata dia. Sedangkan keimanan mengharuskan ya ketiadaan atau hilangnya hal itu. Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, kita jawab. Ya, ma'ana amrani ma'lumani. Kalau begitu bersama ada dua permasalahan yang diketahui bersama kita ini. Ahaduhuma ma'lumun bil ittirari min ad-din. Yang pertama, perkara yang ittirar, yang darurat, artinya yang mesti pasti diketahui secara aksiomatik dalam agama ini. Wasani, yang kedua, ma'lumun bil ittirari min anfusina inda ta'ammul. Yang kedua, perkara ya, yang mesti kita ketahui dari diri kita apabila kita memperhatikan lebih lanjut. Ini masih perkataan Ibnu Taimiyah. Nah. Ya, san, jasa. Amal awalu. Mukrohin. Ghairu mukrohin. Wa man istahza'a billahi wa ayatihi wa rasulihi fa huwa kafirun batinan wa zahiran. Wa inna man qala inna misla hadha qad yakunu fil batini mu'minan billahi wa innama huwa kafirun fil zahiri fa innahu qala qawlan mahzuman al fasadi bi darurati min ad-din wa qad dhakara Allahu kalimatil kuffari fil qur'ani wa hukma bi wa hakama bi kufrihim wastiqaqihim al-wa'ida biha walau kanat aqwaluhum al-kufriyatu bimanzilati syahadati syuhudi alaihim aw bimanzilati al-iqrari alladhi yaghlatu fihi al-mukirru lam yaj'alhum Allahu min ahlil al-wa'idi bi syahadati allati qad takunu sibqan wa qad takunu kadiban bal kana yan bagi alla yu'adzibahum illa bi syarti sidqi syahadati wa hadha qawlihi ta'ala laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalith thalatha wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa in lam yantahu amma yaquluna yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim wa qawluhu laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam wa qala al-masih ya bani israel qul laa rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimina min ansar Kata Ibnu Taimiyah, maka kita ada dua permasalahan yang diketahui. Pertama, yang permasalahan yang diketahui secara pasti oleh kita. Yang kedua, pengetahuan yang kita ketahui secara pasti, tapi kalau adanya ta'amul, ya adanya perenungan, adanya perhatian, kalau kita perhatikan. Amal awal yang pertama yang kita ketahui secara pasti. Ya, kata Ibnu Taimiyah. Fa inna na'lamu, maka kita mengetahui, anna man sabballaha wa rasulah, bahwa barang siapa yang mencela Allah dan Rasulnya taw'an bi ghairi karhim. Ya. Yaitu dia tanpa ada paksaan. Ya, secara sengaja, sukarela, tanpa ada pemaksaan. Bal man takallama bil kalimatil kufri, ya, bahkan barang siapa yang berbicara dengan kalimat-kalimat kekufuran, ta'ian ghairu mukrahin, yang tanpa, dengan sukarela, tanpa dipaksa. Wa man istahza'a billahi wa ayati wa rasulih, maka barang siapa yang mengolok-olok Allah, ayatnya, rasulnya, fa huwa kafirun batinan wa zahiran, maka dia kafir lahir batin. Ini yang kita ketahui secara aksiomatik, tanpa perlu ada ta'amul, sudah jelas. Kalau dia dipaksa, baru dia gak kafir. Ini uzur yang disepakati oleh para ulama, akan adanya uzur bagi orang yang mengolok-ngolok atau mencela Allah, Rasulnya, atau syariat Islam. Uzurnya cuma itu. Kalau uzurnya itu gak ada, baik dia serius atau bercanda, tahu konsekuensi hukumnya atau tidak, maka dia kafir. Ya, barakallahu fikum. Wa inna man qala, barakallahu fikum. Ya, dan orang yang menyatakan inna mithla hadza yaqad yakunu fil batin mu'minan billah, inna ma huwa kafirun fi dhahir. Ya. Ada orang yang menyatakan orang yang kayak gini, yang mengolok-olok Allah, Rasul, yang mencela Allah, Rasul, qad yakunu fil batin, itu bisa jadi ya, di batinnya dia mukminan billah, beriman pada Allah, ya. Wa inna ma huwa kafirun fil batin, ya, dia itu cuman kafir aja secara batin. Mana sih? Fi dhahir kok fil batin. Orang yang kayak gini itu bisa jadi dia batinnya beriman pada Allah, tapi kafir aja secara dhahir. Secara dhahir dia bilang zina halal. Secara zahir dia mengejek-ngejek Allah, Rasulnya. Itu bisa aja. Subhanallah. Fa innahu qala qawlan ma'lumal fasadi bid darurati min ad-din. Sesungguhnya orang itu telah mengatakan ucapan yang telah diketahui secara pasti kerusakannya secara darurat dalam agama ini. Artinya secara aksiomatik diketahui. Orang kafir aja tahu berzina dalam Islam haram. Daging babi dalam Islam haram. Orang kafir tahu, dia bilang babi halal. Subhanallah. Qad dzakarallahu kalimatil kuffar. Allah telah menyebutkan beberapa kalimat orang-orang kafir fil Quran, di Al-Qur'an. Wa hakama bi kufrihim, dan Allah memvonis kekafiran mereka. Wastiqaqihim al-wa'ida biha. Dan mereka layak berhak mendapatkan ancaman karena ucapan mereka tadi. Walau kanat aqwaluhum al-kufriyatu bi manzilati syahadati syuhudi 'alaihim. Ya, seandainya ucapan-ucapan mereka yang kafir tadi itu kedudukannya seperti kesaksian mereka, ya, kesaksian mereka untuk mereka seperti persaksian mereka atau pengakuan mereka, ya, bima au bimanzilatil iqrar alladhi yaqlatu fihi, atau seperti kedudukan ini kan dia sudah ngaku bahwa dia keliru di situ, al-muqiru yang menetapkan tadi. Ya, lam yaj'alhumullahu min ahli al-wa'id bi syahadati allati qad takunu sidqan wa qad takunu kadhiban. Ya, maka tentunya niscaya Allah tidak akan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang diancam karena kesaksian yang bisa jadi benar, bisa jadi salah. Bal kana yanbaghi alla yu'adzibahum illa bi syarti sidqi syahadah. Bahkan seharusnya, ya ini bahkan semestinya Allah tidak mengadab mereka, ya, melainkan karena atau kecuali dengan syarat itu jujurnya kesaksian mereka. Contoh, hadaka qawlihi ta'ala, laqad kafara alladziina qalu, perhatikan, sungguh telah kafir orang-orang yang mereka mengatakan, tuh, dia cuma mengatakan aja nih, innallaha salisu salasah, sesungguhnya Allah adalah salah satu dari tiga unsur Trinitas. Wa ma min ilahin illallah, wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Padahal tidak ada yang berhak diibadahi kecuali satu ilah saja, yaitu Allah. Wa illam yantahu amma yakulun, kalau mereka tidak berhenti dari apa yang mereka ucapkan, la yamassanna alladziina kafaru minhum 'adzaabun aliim, maka orang-orang kafir tersebut pasti akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat kelak karena kekafiran mereka. Lihat, karena mengucapkan aja. Ini yang satu. Ini selain ayat qul billahi wa ayatihi wa rasulih ini, ya. Nah, berikutnya, laqad kafara alladziina qalu, lihat qalu lagi nih. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan, innallaha huwal masihu ibn maryam, sesungguhnya Allah itu adalah Isa bin Maryam, atau Isa bin Maryam adalah titisan Allah. Wa qala al masihu ya bani Israil, padahal al masih Isa bin Maryam mengatakan, wahai bani Israil, wa'budullaha rabbi wa rabbakum, beribadah kalian pada Allah dan Rabbku dan Rabb kalian. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya siapa yang berbuat syirik kepada Allah dengan mengatakan ucapan seperti tadi, faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu annar, maka Allah akan mengharamkan surga bagi dia dan tempat dia tidak lain ialah neraka. Wa ma lidzalimin min ansar, orang-orang zalim itu pun enggak punya penolong sedikit pun. Wa amsalu dzalik, dan semisalnya banyak sekali di Al-Qur'an yang menetapkan kekafiran orang-orang kafir karena ucapan lahiriah atau ba'u perbuatan. Kita lanjut lagi nanti. Subhanallah wa bihamdih, syadallah. Astagfirullah.